Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala, di mana di hari-hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan beberapa musibah ataupun cobaan kepada sebagian kaum, Allah selamatkan kita dengan keamanan, dengan sehatnya badan, dan kesempatan yang Allah bukakan secara luas bagi diri-diri kita. Maka marilah kita gunakan nikmat ini untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan cara berusaha meningkatkan ketakwaan kita, karena itulah hakikat orang yang bersyukur kepada Allah, yakni menjadikan kenikmatan yang ada betul-betul terwujudkan sifat takwa pada dirinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 123, Fattakullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah supaya kalian tergolong orang-orang yang bersyukur. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini, sebelum kita meneruskan pada pelajaran kita terkait dengan dua kitab, Bulughul Maram dan Manhajus Salikin, kita senang untuk mendengarkan bacaan hadis dari para talabah yang sedang belajar di ma'had ini, membacakan hadis-hadis yang telah kita baca dalam bab sujud at-tilawah. Nah, ada banyak hadis. Coba, mungkin ada di antara antum yang menghafal, atau siapa yang menghafal hadis, semuanya berdiri. Yakumun, yakra'un. Tafadhalu barakallahu fikum. Yang hafal berdiri. Qara'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma. Akmil ya Anas. Sudah. Khairan jallah. Tayyib, barakallahu fikum. Empat orang telah kita dengar bacaan mereka. Alhamdulillah ada amanah insyaallah dikasihkan pada empat orang yang membaca. Fadhil. Ya, khairan jallah. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita meneruskan pada hadis berikutnya. Naam, barakallahu fikum. Pada hadis berikutnya masih pembahasan seputar sujud. Hadis selanjutnya, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kana ja'ahu amrun yasurru kharra sajidan lillah, rawahul khamsah illa an-nasai. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun yasurruhu, apabila datang kepada beliau suatu perkara yang mengembirakan, maka kharra sajidan, beliau tersungkur sujud karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah taala. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang lima illa Nasa'i, kecuali Imam An-Nasa'i. Indak ya Nabil, siapa imam yang lima? Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang lima, siapa mereka? Indak ya Ridwan, coba apa, siapa Nabil? Wallahu a'lam. Ridwan, Hidayah. Imam yang lima Najib, Imam Muslim. Imam Muslim, terus Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Coba jangan baca Ibnu Majah, coba diulang sekarang, jangan melihat tulisan. Imam yang lima siapa saja? Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Nah, di sini rawahul khamsah illa An-Nasa'i, kecuali Imam An-Nasa'i. Naam, barakallahu fikum. Berarti yang disebutkan tadi. Naam, barakallahu fikum. Maka barakallahu fiik. Hadis ini sharih menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang padanya perkara yang menyenangkan, maka beliau bersujud. Naam. Hadis berikutnya, An Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu. Qala sajadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa atala sujud. Summa rafa'a ra'sah wa qala inna Jibril atani fabasyarani fasajadtu lillahi syukra. Rawahu Ahmad wa shahahul Hakim. Yang kedua datang dari Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sajadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud. Fa atala sujud, dan memperpanjang sujudnya. Kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, sesungguhnya Jibril telah datang padaku, maka beliau memberitakan kabar gembira bagiku. Maka aku pun sujud karena Allah sebagai bentuk syukur kepadanya. Hadis ini riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim rahimahumallahu jami'an. Hadis ini juga sharih menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tatkala mendapatkan kabar gembira sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Aliyan ilal Yaman. Fa dzakara al haditsa wa qala, fakataba Aliyun radhiyallahu anhu bi islamihim. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajida. Rawahul Baihaqi wa asluhu fil Bukhari. Na barakallahu fikum. Dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman sebagai dai mendakwakan Islam. Fadakarul hadis, maka disebutkan hadis yang panjang. Qal, maka rawi berkata, fakataba Aliyun radhiyallahu anhu bi islamihim. Maka Ali radhiyallahu anhu menulis surat, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita bahwasanya orang-orang Yaman telah masuk Islam. Maka falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca risalah tersebut, yaitu kitab yang dikirimkan oleh dari Ali bin Abi Thalib, kharra sajidan, berita gembira bahwasanya ahlul Yaman telah masuk Islam, beliau tersungkur sujud. Sujud syukur karena menggembirakan. Naam. Rawahul Baihaqi wa asluhu fil Bukhari. Hadis ini diriwayatkan al-Imam al-Baihaqi Dan asal hadis ini adalah dalam riwayat Bukhari. Hadis ini barakallahu fikum adalah datang dalam riwayat Bukhari di nomor hadis 4349. Namun tidak ada di dalamnya penyebutan kisah Islam dan sujud. Datang dari jalan Syuraih ibnu Maslamah an Ibrahim ibnu Yusuf. Barakallahu fikum. Ziyadah adanya kisah masuk Islamnya Ahlul Yaman dan sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan dalam riwayat Baihaqi. Barakallahu fikum. Dan disebutkan oleh Al-Imam Muttabari dalam tarikh. Namun ada sisi kelemahan. Hadis-hadis ini semua yang disebutkan tadi dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, ini kalau bersendirian tidak selamat dari kelemahan. Akan tetapi pada riwayat yang ketiga yang datang dari sahabat Al-Barra Ibnu Azib, tatkala dikumpulkan jalan-jalannya, nah, maka diterangkan para ulama terangkat menjadi hasan li ghairihi, sehingga menunjukkan sabitnya di sana adanya sujud syukur. Hadis di sini insyaallah dihafal oleh antum menjadi setoran pada pertemuan yang akan datang. Dan kita beralih pada kitab kita Manhajus Salikin. Nah, barakallahu fikum. Pada kitab Manhajus Salikin kita masuk pada poin berikutnya, poin yang ke-120-121. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, wa yusannu sujudu tilawah lil qari wal mustami' fi sholati wa kharijiha. Dan disunahkan untuk sujud tilawah bagi orang yang membaca Al-Quran dan orang yang menyimaknya, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Naam barakallahu fikum. Maksudnya kata beliau, pada cetakan yang ada kami ada ta'liq nomor 4. Yani yusannu lil qari wal mustami' idza tala ayata sajdatin an yasjuda fi sholat au kharijiha sajdatan wahidatan. Yaitu disunahkan bagi orang yang membaca ataupun yang menyimak mendengarkan dengan seksama, apabila dia melewati ayat sajdah, untuk sujud baik di dalam sholat ataupun di luar sholat dengan satu kali sujud. Disebut apa sujud ini ya Hanif? Hah? Sujud apa ini Yahya? Hah? Sujud tilawah. Sujud apa? Tilawah. Apa sujud tilawah ya Abdulaziz? Darauf. Apa sujud tilawah? Ya, Ismail. Yaitu sujud yang dilakukan dengan sebab seorang membaca atau mendengarkan bacaan yang melewati ayat sajadah. Asanta. Naam barakallahu fikum. Naam. Di mana kolan suahnya Ismail? Akan lebih gagah kalau pakai kolan suah. Naam. Kolan suah itu zina, perhiasan, mahkota ya. Barakallahu fik. Khairan insyaallah. Sujudut tilawah diterangkan oleh Syekh, anna sujudat tilawah idza kana fi sholati fa hukmuhu hukmuha. Sujud tilawah apabila dilakukan dalam sholat, hukumnya hukum sholat. Wa in kana kharijaha fahuwa du'aun yajuzu ala ghairi taharatin wa ila ghairil qiblah. Yakni maksudnya hukumnya hukum salat dilakukan dengan menghadap kiblat dan di atas taharah. Adapun kalau dilakukan di luar salat, maka itu kedudukannya bagaikan berdoa. Sujud tilawah kalau dilakukan di luar salat kedudukannya seperti doa. Yaitu beliau mengatakan di sini boleh untuk dalam keadaan tidak di atas taharah dan boleh pula tidak menghadap kiblat. Ya. Loh, berdoa tidak menghadap kiblat boleh? Boleh jawabannya. Di antaranya apa? Ketika safar naik kendaraan, ini adalah madhon atau ijabati doa, tempat dikabulkannya doa. Antum naik kendaraan menuju ke Semarang. Semarang itu arahnya timur atau barat atau selatan utara? Nah, safar ini, mumpung safar lah. Kata Rasulullah, salas da'watin mustajabat, tiga doa yang dikabulkan. Di antaranya da'watul musafir hatta yarji'a, doanya orang yang safar, dia sebagai musafir sampai dengan pulang ke rumah. Safarnya ke Semarang, ngadep mana? Timur. Wah, saya mau doa, balik dulu. Nah, orang lihat, gewong apa? Numpak mobil kok mungkur ya? Coba, ya? Berarti boleh doa menghadap selain kiblat, ya? Ini sebagai misal. Yang kedua, doa ketika tawaf atau sa'i, ya, dia ingin berdoa, padahal memutari apa? Ka'bah. Ka'bah di sebelah kiri, kiblat itu Ka'bah. Apakah doanya harus? Nah, berarti nanti jalannya miring gini, keliru jadi tawafnya ya. Oh, berarti doa boleh tidak menghadap kiblat dan boleh pula tidak di atas toharoh. Nah, contoh yang lain, doa ketika ziarah kubur, apakah harus menghadap kiblat? Menghadap dia ke arah mana menghadap? Nah, yang dilarang doa menghadap kuburan. Nah, menghadap kiblat afdol kalau memang bisa. Namun yang dilarang doa menghadap ke kuburan. Nah, ini yang dilarang. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu dipahami sujud tilawah kalau dilakukan di dalam sholat hukumnya seperti hukum sholat. Apa maksudnya ya Amir? Hukumnya maksudnya apa? Hukumnya seperti hukum sholat. Maksudnya? Indaki aslam. Ya. Wala alam. Khalid. Hah? Hukumnya apa ya? Sujud tilawah kalau dilakukan dalam sholat hukumnya seperti hukum sholat. Apa maksudnya? Fadil. Barakallahu fikum. Dipersyaratkan di atas toharoh dan menghadap kiblat. Nah, kalau di luar sholat kata beliau, wa idza kana kharija fa huwa du'a. Kalau di luar sholat hukumnya seperti doa, yaitu boleh tidak di atas toharoh dan boleh pula tidak menghadap kiblat. Nam, wala yadkhulu fi umumi ma yushra'u laha, tidak masuk dalam keumuman apa-apa yang disyariatkan dalam sholat. Nam, bal asbaha ma lahu du'a, bahkan kalau di luar sholat ini lebih mirip dan dekat dengan hukum yang terjadi pada doa. Nam, wa misluhu sujudu syukur bal aula, dan semisal ini sujud syukur. Sujud syukur, nam, bahkan lebih utama. Sujud syukur, para ulama terjadi khilaf dalam surat Sad yang kemarin kita tulis. Apakah ini sujud tilawah atau sujud syukur? Sebagian berpendapat adanya sujud syukur bukan sujud tilawah, sehingga diperselisihkan sebagai tempat sujud tilawah. Nah, barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, kemudian poin berikutnya diterangkan beliau, yakni pada poin 121, Wa kadzalika idza tajaddadat lahu ni'matun aw indafa'at anhu niqmatun sajada lillahi syukra. Dan demikian pula idza tajaddadat lahu ni'mah, apabila berulang-ulang datang padanya kenikmatan yang Allah anugerahkan, aw indafa'at anhu nikmah, atau dia terselamatkan dari kemurkaan dan hukuman yang Allah jatuhkan di alam ini, maka sajada lillahi syukra, beliau pun sujud untuk Allah sebagai bentuk syukur atas nikmatnya, yang disebut dengan sujud syukur. Nah, yang disebut dengan apa? Barakallahu fikum, sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Yaitu sujud yang dilakukan dengan sebab mendapatkan bisyarah ataupun nikmat yang azimah. Nah, nikmat yang besar. Nikmat yang besar ini diperselisihkan para ulama, apakah setiap kali mendapatkan nikmat maka dia disyaratkan untuk sujud, ataukah sekedar nikmat yang sifatnya nadirah, yang jarang dan itu dirasa besar bagi dia. Nah, yang jelas sujud syukur ini adalah sujud yang dinisbahkan kepada, yakni tujuannya sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang di sana tidak dipersyaratkan padanya adanya apa? Adanya thaharah ataupun tidak harus menghadap kiblat. Tidak harus menghadap ke arah kiblat. Naam. Sujud syukur diterangkan para ulama, disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Di sini beliau menyatakan, wa yustahabbu liman waradat alaihi nikmah aw dufiat anhu nikmah aw busyira bima yasurruhu. Tiga perkara disunahkan bagi siapa saja yang telah datang atasnya suatu kenikmatan besar, atau yang kedua terselamatkan, atau dia diselamatkan dari siksaan dan hukuman yang Allah jatuhkan di muka bumi, kemurkaannya. Dia terselamatkan dari kemaksiatan yang besar yang seharusnya dia sudah di situ. Masya Allah, lingkungan saya rusak, dan padahal harusnya saya di situ terjatuh maksiat, namun subhanallah Allah selamatkan. Tiba-tiba saya nggak tahu kenapa kok langsung ngantuk ketika itu. Nah, misalnya ya, nikmah, ya nikmat yang besar, terselamatkan dari kemurkaan Allah yang akhirnya mereka terkena bencana dan seterusnya. Dan ini bukan sakti orang ini, namun Allah yang menolong. Nah, atau busyira bima yasurruhu, diberitakan gembira padanya sesuatu yang mengembirakan dia. Maka apa sunnah dalam hal ini? An yakhirra sajidan lillah, yaitu hendaknya dia tersungkur sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka iktida'an bin nabi, yaitu meniru Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wa kadzalika fa'alahu sahabah radhiyallahu alaihim jami'an. Yani demikian pula dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Naam, barakallahu fikum. Sehingga di sini bahwasanya hendaknya dia itu bersujud ketika mendapatkan salah satu dari tiga perkara tersebut. Yang pertama apa? Datang padanya nikmat yang azimah. Ya. Nikmat antum masya Allah mendambakan ingin belajar di hadapan masyayikh para ulama. Yang ini semuanya taufik dari Allah. Nah, sebab tidak menentukan, bukan suatu kepastian. Tiba-tiba subhanallah, ternyata dia itu hanya bermodal pintar masak. Pintar masak, syekh cocok, masya Allah. Ini cocok saya sudah. Saya butuh tabakh, butuh tukang masak. Sudah, kamu pergi ke sana. Jadi khadimnya syekh dalam masak, yang akhirnya manfaat waktunya dia bisa Belajar mulazamah dan ulama. Mungkin enggak? Oh, mungkin. Modalnya apa? Modalnya takwa kepada Allah, bersabar dan berdoa jujur. Ternyata Allah berikan taufik dengan mudah duduk di hadapan para ulama. Ada lagi macam-macam. Dia belajar sungguh-sungguh, berdoa kepada Allah, Masya Allah, saya betul-betul ingin belajar di hadapan para ulama. Ternyata dia bisa nyupir, ya. Ulama datang ke Indonesia, aduh, saya butuh supir, kalau bisa yang salafi. Wah, ada, siap nyupir. Oh, Masya Allah, jadi supirnya Syekh, kemana-mana nganter, mau muhadharah nganter, dan sebagainya. Oh, mobil faedah. Ternyata tahu, ya, ada cerita demikian, ya. Asalnya jadi supirnya Syekh, namun dilihat ternyata anak ini punya potensi, artinya sama Syekh, sudah kamu sekolah, disekolahkan sama Syekh. Nah, ini subhanallah, ya. Ini macam-macam, ya. Ada lagi yang lainnya. Saya Masya Allah, ya. Nah, yang jelas taufik dari Allah, nikmat bukan? Nikmat yang dia tidak sadari kadang, Masya Allah, ya. Ada orang sebaliknya, sudah mengupayakan sebab-sebab-sebab, pasti saya diterima. Ternyata 1000 harus mengalahkan, satu orang harus mengalahkan 1000, ya. Yang daftar banyak dan sebagainya, akhirnya waduh, hafalan saya korbankan demi ini, seterusnya, ya, tidak diraih ini dan itu. Ini sebagai misal. Jadi kata para ulama, kun abna al yaum wala takun abna al ghad. Fa innaka ta'ishu fil yaum wala ta'ish fil khod. Jadilah engkau anak yang sekarang. Jangan berangan-angan saya hidupnya nanti. Jadi menghafalnya nanti, ibadahnya nanti, semuanya nanti. Ya, besok. Kenapa? Karena engkau hidup di hari ini, tidak hidup di hari besok. Nah, belum tentu kita besok masih hidup. Barakallahu fikum. Sehingga di sini nikmat yang besar diantaranya, yaitu antum semuanya dimudahkan belajar. Dimudahkan apa? Belajar. Di tempat sini bisa menghafal Al-Quran. Nah, belum tentu di tempat sana yang diidam-idamkan mudah menghafal Al-Quran. Nah, banyak godaan dan seterusnya. Nah, di tempat sini antum bisa belajar bahasa Arab dengan mudah memahami karena yang menyampaikan orang Indonesia. Ya. Kalau bingung, aduh Ustaz, saya bingung bahasa Indonesia ini, kalau bahasa Jawa saya hafal. Ya. Ustaz Sodiko Nambon tadi baru cerita. Jadi ada di sana, di daerah Mani tadi, di situ bahasa yang digunakan bahasa alus. Ngajar bahasa Arab, hadza kursiyun. Ya. Ini apa? Orang situ enggak paham. Ini kursi enggak paham. Jadi niki kursi. Oh, baru paham ya, apa tidak? Nah, ini sudah, ya. Oh iya, ya. Nah, ini syukuri nikmat yang ada, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Barakallahu fikum. Ini maksudnya nikmat yang besar, namun kadangkala orang menyanyiakan. La yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukuri manusia yang ada di sekitarnya. Nah, ini Masya Allah. Tinggal kembalinya menjadda wajada wa man saro ala darbi wasola. Nah, orang yang bersungguh-sungguh, dia akan meraih cita-cita. Orang yang berjalan di atas rel, jalan yang benar, pasti akan sampai. Ya. Nah, ini barakallahu fikum, ini sebagai misal. Di sini maka yustahabbu liman waradat alaihi ni'mah. Disunahkan bagi mereka orang yang datang padanya nikmat Allah. Nah, atau dia terselamatkan dari hukuman yang Allah jatuhkan, atau datang berita gembira yang menggembirakan dia, maka bagaimana? Hendaknya bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa hukum sujud syukur? Nah, hukum sujud syukur terjadi khilaf di kalangan para ulama. Adalah Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, serta yang lainnya, Abu Tsaur, Ibnu al-Mundhir, serta Ishaq, Ibnu Rahuyah, dan yang lainnya, mereka mengatakan disyariatkan untuk sujud syukur inda tajadudin ni'am, ketika datangnya nikmat, datang lagi, dia maka apa? Sujud syukur. Au maji'u khabarin yasurruh, atau datang khabar berita yang mengembirakan dia, maka dia sujud syukur. Naam. Di mana mereka berdalil dengan apa yang dilakukan atau dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari tentang kisah Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu dan dua sahabatnya yang dikala itu didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab menyelisih perintah Rasul. Akhirnya mereka dihajar, didiamkan oleh Nabi. Naam. Hingga akhirnya turunlah ayat taubat, ayat diterimanya taubat mereka dalam surat An-Nisa. Naam, Allah abadikan kejujuran mereka dalam bertaubat. Betul-betul Allah abadikan karena jujur dalam bertaubat. Naam. Bersabar sampai disikapi oleh Nabi dan para sahabat karena menyelisih perintah Rasul. Naam. Disikapi, didiamkan. Naam. Sampai istrinya pun diperintahkan untuk mendiamkan. Sudah, dunia sudah seperti daun kelor. Naam. Namun sabar, menangis di rumahnya, menunjukkan kejujuran. Naam. Tidak menyampaikan alasan-alasan sebagaimana orang munafikin. Oh, karena begini, karena itu. Enggak, jujur dia. Akhirnya Allah turunkan ayat wasala satu latina khulifu. Naam. Dan tiga orang sahabat yang dulu menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena dunia. Naam. Yang akhirnya Allah terima taubat mereka. Mendengar berita ini, Ka'b bin Malik tersungkur sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbuatan sahabat. Demikian pula, naam barakallahu fikum, hadis yang lainnya yang merupakan asal dari sujud syukur tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, naam, atau diriwayatkan Imam Baihaqi, di yang dibawakan Imam Ibnu Hajar dalam riwayat ini yang dihasankan oleh para ulama bimajma'i turuqihi dengan kumpulan jalan-jalannya. Naam. Sehingga sujud syukur ini disunahkan. Sebagian yang lain, Imam Malik, Abu Hanifah dan Nakhai berpendapat makruh. Alasannya kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah, beliau tidak sujud syukur. Padahal ini nikmat yang sangat besar, azimah. Namun beliau tidak sujud syukur. Tidak dinukilkan beliau sujud syukur. Naam. Oleh karena itu, beliau menyatakan, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, kalau seandainya sunnah, tentu Nabi tidak akan meninggalkan. Namun ketika itu nikmat yang besar, Nabi kok tidak sujud syukur? Sehingga tidak sujud syukur. Dan mereka mengatakan riwayat-riwayat yang ada di sini dhaifah. Namun para ulama dengan mengumpulkan jalan-jalannya, menguatkan dari satu yang lainnya, akhirnya menjadikan riwayat tersebut hasanah. Riwayatnya hasanah dan boleh dijadikan sebagai hujah. Sehingga dengan demikian, pendapat yang kuat, wallahu a'lamu bissawab, adalah sujud syukur disunnahkan dengan sebab tiga. Yang pertama apa? Ndak mana pandu? Mana saudara Mujib? Hah? Endaknya. Hah? Mendapatkan nikmat. Yang kedua, sebab yang lainnya. Sebab Fakhri. Hah? Sebab kenapa sujud syukur kapan dilakukan? Ketiga. Ah. Ya Fakhri, antum namanya Fakhri. Iya. Ah. Indak Fakhr. Hah? Indak Abdurrahman. Ketika mendapatkan nikmat sudah. Ketika diselamatkan dari iqab, dari azab ataupun hukuman, ya. Ini nikmat, ya. Antum selamat dari maksiat itu nikmat. Lah kalau antum jatuh pada maksiat, ini nikmah. Contohnya apa? Ingat, bentuk nikmah, ya. Bentuk apa? Nikmah, ya. Bentuk nikmah kata para ulama qaidah. Kullu ni'matin, ya, semua nikmat yang tu'inuka 'ala tha'ah fahiya nikmah. Fahiya ni'mah. Naam. Semua kenikmatan yang bisa menolongmu untuk terus di atas ketaatan, maka itu nikmat. Akan tetapi kullu nikmatin la tu'addala la tidak menjadikan la tu'inuka 'ala ta'ah au 'ala maksiyah fahiyan niqamah. Kenikmatan yang menjadikan engkau atau tidak menolongmu untuk berbuat taat atau malah justru terjatuh pada maksiat, itu nikmah. Itu nikmah. Dalilnya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun fa umli lahum innakaidi matin. Naam. Sanastadrijuhum, kami akan mengistidraj mereka. Orang-orang yang para pelaku maksiat, Allah berikan istidraj, tipu daya pada mereka. Bagaimana bentuk istidrajnya Allah? Saumli lahum, kami penuhi keinginan-keinginan mereka di dunia. Naam. Saya kalau belajar malah gelisah, enggak tenang, seterusnya. Saya kalau enggak belajar maksiat malah tenang hatinya. Kan iman di hati tadi ya. Iman itu kalau tenang itu namanya iman. Lah ini nikmah, naudzubillah. Naam. Ini apa namanya? Nikmah ya. Apa nikmah? Pakai qaf, nikmah. Hukuman. Ya. Istidraj, naudzubillah. Fa umli lahum, kami penuhi keinginan mereka. Saya kalau taklim kok malah jadi rezekinya sempit ya. Subhanallah, jangan katakan demikian, ini ujian. Allah menguji kejujuran kita. Nah, namun saya kalau masya Allah malah melakukan yang haram-haram, rezekinya lancar. Naudzubillah, ada orang demikian ya. Ini nikmah. Nah, ini apa nyanik? Nikmah. Barangkali istidraj. Fa umli lahum inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu daya Allah itu sangat kuat. Orang tertipu dengan dirinya. Nah, ini barakallahu fikum, sehingga di sini ketika antum terselamatkan dari nikmah. Anak-anak muda, masya Allah. Kalau sekarang apa? Anak muda sekarang apa rata-rata? My trip, my adventure, ya. Sudah masa mudaku ya untuk berkelana kemana-mana. Lah kemana engkau? Ya. Mau apa ini? Oh, masya Allah. Antum ternyata dalam nikmat. Diberikan Allah hidayah, duduk di pondok, duduk belajar menghafal ilmu. Enam. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Allah puji mereka dalam surat An-Nur. Dan para pemuda ataupun laki-laki yang tidak melalaikan mereka tijarah, perniagaan, wala bai' dan juga jual beli. Hah? Datang orang masya Allah dengan tijarahnya tajir memang ya masya Allah. Pencet enggak? Tajir ini sudah kepencet enggak? Pencet ya, aduh itulah kepengen main itulah apa-apa ini sudah ya. Tidak melalaikan dia, tidak melalaikan hatinya. Dari apa? An dzikrillah dan talabul ilmi, ini termasuk bentuk zikir kepada Allah. Nah, kita katakan begini karena sebentar lagi antum liburan ya. Setelah tes libur. Nah, ini bagaimana? Ya sudah. Jangan lalaikan hal ini. Ingat sujud syukur itu ketika diselamatkan dari nikmah ya. Termasuk bentuk nikmah apa? Apa termasuk bentuk nikmah? Kata para ulama, nikmat-nikmat, kenikmatan yang tidak menjadikan kita semakin taat ya. Subhanallah, antum masa muda, antum diberi ilmu, antum diberi kelonggaran harta dan seterusnya. Nah, ini tadi. Yang ketiga, karena apa? Bushiro, diberikan bima yasurruh, sesuatu yang mengembirakan. Nah, maka di sini apakah sujud syukur dilakukan di dalam sholat atau tidak? Nah, maka diterangkan Ibnu Qudamah rahimahullah, wala yasjudu lisyukri wa huwa fi shalah. Tidak dilakukan sujud syukur dalam keadaan dia sedang sholat. Misalnya sedang sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba mendengar masya Allah, oh anaknya lahiran, seneng gak ini? Seneng, selamat, ibunya selamat dengar. Oh ibunya selamat, anaknya selamat. Waduh, mumpung lagi sholat, sujud syukur, ditambah dia sujud syukur. Lah ini tidak dilakukan. Kenapa? Li'anna sababa sajadati laisa minha. Karena sebab sujud syukur bukan di sini, namun apa, bukan bagian dari sholat. Fa'in fa'ala batolat sholatuhu. Kalau dia sampai melakukan sujud syukur dalam sholat, maka batal sholat sholatnya, ya batal sholatnya. Naam. Illa ayakuna nasian, kecuali kalau dia lupa saking gembiranya kadang demikian. Au jahilan bitahrimi dzalika, atau dia bodoh tidak tahu tentang pengharaman hal ini. Fala yubtiluha, maka tidak membatalkan sholat. Li'annahu amalun ghairu katsir, karena ini amalan yang tidak banyak. Fashwa law zada sujudan fi sholati sahwan, sehingga diterangkan sini mirip seperti kalau dia sujud karena lupa dalam sholat. Artinya kalau dia lupa atau tidak tahu tidak membatalkan sholat. Sehingga sujud syukur tidak dilakukan di dalam sholat. Sujud syukur dilakukan apa? Karena sebab salah satu dari tiga tadi. Nah sekarang tidak ada apa-apa, tiba-tiba lah saya mau sujud lah, Allahu Akbar. Sikeng nopo mas sujud? Ya syukurlah kepada Allah. Syukur kenapa? Hari ini saya sehat. Ya, nikmat bukan? Saya sujud ke Allahu Akbar. Hari ini saya sehat. Nah sebab kalau sehat itu kan tiap hari diberikan Allah ya. Nah ini apakah seperti ini? Maka di tanpa sebab, maka diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa inna sujuda la yakunu illa ala wajhil masyru'. Karena sujud itu ibadah, tidak boleh dilakukan kecuali dengan cara yang disyariatkan. Naam. Sujud adalah ibadah, tidak boleh dilakukan dengan sebab kecuali dengan cara yang disyariatkan. Wa huwa sujudu fi shalah, wa sujudu sahwi, wa sujudu tilawah, wa sujudu syukri ala ahadi qawlil ulama. Sujud yang disyaratkan yaitu sujud dalam sholat atau sujud sahwi atau sujud tilawah usama, naam, sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah, dan sujud syukur menurut salah satu pendapat dari dua pendapat ulama. Naam. Wa amma sujudu aqibas shalah bila sabab. Adapun sujud yang kadang-kadang dilakukan orang setelah sholat, dia sujud dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Syukur saya bisa melakukan sholat. Syukur, nah ini ya. Ya, dia sering tuh kita perhatikan orang ini kalau habis sholat subuh kok sujud ya dua. Atau habis sholat apa? Nah, maka yang seperti ini, faqad karahahul ulama, para ulama memakruhkan. Nah, wa kadzalika, demikian pula ma yaf'alu ba'dul masyayikh minasajdataini ba'dal witr. Demikian pula apa yang dilakukan sebagian para masyayikh, naam, dari dua kali sujud setelah selesai sholat witir. Jadi setelah sholat witir sujud dua kali. Maka lam yaf'alhu ahadun minas salaf wala istajabahu ahadun minal a'immah. Tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan salafuna soleh, pendahulu kita yang soleh, dan tidak pula disunahkan oleh seorang pun dari para a'immah. Ini demikian. Maka dua sujud ini kata beliau, fala asla lahuma, tidak ada asal pada keduanya. La li sujud al mujarrad bila sabab. Maka tidak ada, demikian pula tidak ada sujud sekedar sujud saja tanpa sebab. Engkau sujud apa? Oh karena sujud ibadah, saya kepengen sholat sujud ibadah. Sebagaimana pula ada sholat mutlak, ya saya sujud mutlak ini, sujud. Boleh enggak? Tidak boleh. Karena itu ibadah. Nah, tidak dikiaskan dengan sholat mutlak. Nah, kalau sholat mutlak ya ada. Nabi SAW tiba-tiba apa namanya beliau gelisah, memanggil Bilal, ya Bilal arihna bis sholah, wahai Bilal tenangkan kami dengan sholat. Sholat apa itu? Sholat mutlak. Nah ya, sholat kenapa? Karena sholat tempat untuk menyambung antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah mereka memandang kalau sujud tidak dikiaskan demikian. Ya kalau sholat saja ada sholat mutlak, sujud juga ada sujud mutlak tanpa sebab, tidak boleh. Nah, difahami sini ya, tidak boleh. Lu, ini yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh sebagian masyayikh, orang-orang tua, kalau sudah sholat witir selesai sujud dua kali, ini juga tidak ada contohnya. Nah, yang masyru' sujud itu sujud dalam sholat. Yang kedua sujud sahwi. Yang ketiga sujud tilawah, yang ketiga sujud syukur. Kapan sujud syukur dilakukan? Yaitu ketika mendapatkan nikmat atau selamat dari nikmah atau diberitakan gembira sesuatu yang mengembirakan dia. Nah, maka dia sujud syukur. Adapun selain ini daripada sujud yang tadi disebutkan dua tadi, waqalu huwa bid'ah. Beliau mengatakan itu adalah bid'ah. Bisa dilihat dalam Majmu' Fatawa jilid 11 halaman 502 sampai 503. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, inilah kaitan dengan sujud syukur. Adapun sujud syukur ini seperti pada hukum-hukum sujud tilawah, yakni di luar sholat dilakukan dengan cara bertakbir Allahu Akbar. Nah, dia sujud, kemudian barakallahu fikum, tidak harus menghadap kiblat dan tidak harus di atas toharoh. Wallahu ta'ala a'la wa'alamu bisawab. Dengan demikian kita telah selesai dari pembahasan sujud, dan kita akan masuk pada hal-hal yang merusak dan membatalkan sholat dalam pembahasan selanjutnya biiznillah. Kita cukupkan sampai di sini dulu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan pertemuan kita mubarakah dan nafi'ah serta mardiyah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu mohon kepada Allah keikhlasan niat dalam berucap, beramal dan belajar serta mendakwakannya, dan semoga Allah senantiasa menjadikan amalan yang sedikit bernilai besar di sisi Allah dan memberatkan timbangan di hari kiamat. Amin. Wassallallahu Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.